عبده ورسوله. وقال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، بسم الله. Masuk sekarang ke Al-Qismul Awal. Al-Qismul Awal, Al-Istidlalu ala Isbati Asma'illahi wa Sifatih min Al-Qur'anil Karim. Ini ya. Tapi judul ini bukan dibuat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Judul ini dibuat mungkin oleh pensyarah Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan atau yang lainnya. Allahu a'lam. Nah, qala yang pertama yaitu isim bagian yang pertama. Mengenai istidlal, pendalilan ala isbati asma'illahi wa sifatih, pendalilan atas atau tentang penetapan nama-nama dan sifat Allah dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, al-jam'u bainan nafyi wal isbati fi ya wasfihi ta'ala. Yang pertama yaitu al-jama', menggabungkan atau memadukan antara penafian dan penetapan pada sifat Allah Ta'ala. Ya, memadukan antara penafian dan juga penetapan pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qala, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa qad dakhala, dan termasuk fi hadhil jumlah, dalam jumlah ini, maksudnya dalam kalimat sebelumnya, yang sebelumnya yaitu dari pernyataan Ibn Taimiyah, wa minal imani billah, ya, wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsah. Di antara bentuk keimanan kepada Allah ialah mengimani apa yang telah Allah sifati pada dirinya sendiri. Yang ini merupakan perincian dari pernyataan Ibnu Taimiyah, al-imanu bima wasafa bihi nafsah. Jadi wa qad dakhala fi hadhil jumlah, dan termasuk dalam jumlah yang sebelumnya, maksudnya dalam penuturan Ibnu Taimiyah sebelumnya tadi, ya, di antara keimanan kepada Allah ialah mengimani apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri, ma wasafallahu bihi nafsah, apa yang Allah sifati pada dirinya sendiri, fi suratil ikhlas, di surah al-ikhlas, allati ta'dilu sulusal Qur'an, yang al-ikhlas ini, kul huwallahu ahad, itu ta'dilu, setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran itu dari sisi as-sawab, al-jaza, al-qimah, ya, nilainya, kemudian pahalanya. Bukan artinya, oh, saya baca kul huwallahu ahad sekian kali udah khatam Quran. Bukan itu, ya. Bukan itu. Haitsu yaqul, yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman, kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad, Maha Esa. Allah as-samad, Allah lah yang as-samad. Nanti dijelaskan oleh beliau apa itu as-samad. As-samad menurut para ulama mufassirun ada empat makna. Yang masyhur, yang tertera di terjemahan Al-Quran kita, apa? Mungkin tempat bergantung. Ada empat makna. Tempat bergantung salah satunya. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Salah satu dari tafsir yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, apa makna as-samad? Yaitu ini. Lam yalid wa lam yulad. Ada dua makna yang lain. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak memiliki kufu, tidak memiliki sesuatu yang setara, ahadun, siapapun, sesuatu apapun, lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa lahu, baginya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di surah Al-Ikhlas. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menerangkan, ya, pernyataan Ibnu Taimiyah di atas, wa qad dakhala fi hadhil jumlah, dan termasuk dalam jumlah dalam kalimat ini yaitu kalimat ay allati taqaddamat, yaitu kalimat yang sebelumnya. Kalimat yang sebelumnya yaitu kalimat wahwa, apa namanya, yang dijelaskan di sini wahwa qauluh wa hiya qauluh, yaitu pernyataan Ibnu Taimiyah wahwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa bi wasafa wa samma bihi nafsah bainan nafyi wal isbat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamak, memadukan, ya, fi ma wasafa wa samma bihi nafsah, memadukan antara apa yang telah dia sifati dan yang telah dia namai untuk dirinya sendiri, bainan nafyi wal isbat. Allah memadukannya antara menafikan dan menetapkan. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa arada huna an yurida ma yadullu ala dhalika minal kitabi was sunnah. Fa arada, maka beliau di sini Ibnu Taimiyah menginginkan atau bermaksud huna di sini, an yurida bermaksud membawakan, ma yadullu ala dhalik, membawakan apa yang menunjukkan kepada hal tersebut, ya, kepada hal yaitu yang memadukan antara penafian dan penetapan dalam nama-nama dan sifat Allah, minal kitabi was sunnah, yaitu yang terdapat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa bada'a bi suratil ikhlas, dan beliau Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, beliau ketika membahas masalah ini untuk memadukan antara apa yang Allah Ta'ala sifati, ya, untuk dirinya sendiri, ya, beliau memadukan antara penafian dan penetapan dalam masalah ini, itu beliau memulai dengan membawakan surah Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Lifadliha, karena keutamaan surah Al-Ikhlas. Keutamaannya. Perlu diketahui, ya, Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, semisal Al-Imam Ad-Daruqutni, ya, Al-Imam Ad-Daruqutni, beliau menyatakan, lam yasihha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suratin min al-Qur'an akthar mimma sahha anhu fi fadli kul huwallahu ahad. Ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait keutamaan surat Al-Qur'an yang lebih banyak, ya, sahihnya daripada surat keutamaan yang ada di surat kul huwallahu ahad. Ya, ini yang sahihnya lebih banyak. Nah, adapun surah Al-Waqi'ah bisa mencegah kemiskinan, dhaif. Nah, juga terdapat riwayat-riwayat yang, ya, yang terangkat derajatnya menuju derajat yang valid, misal keutamaan membaca, ya, Al-Muluk, ya, kemudian membaca tiga terakhir surat, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, menjelang tidur, ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian beliau menyatakan, wasummiyat bidzalik, kenapa Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas? Ya. Al-Ikhlas kenapa? Ya. Li'annaha ukhlisat fi sifatillah. Karena Al-Ikhlas itu ukhlisat, memang dimurnikan. Ya, memang dimurnikan semata pada pembahasan sifat-sifat Allah. Wa li'annaha tukhallisu qari'aha minasy-syarri minasyirki, dan juga dikarenakan surah Al-Ikhlas ini, ya, tukhallisu, akan memurnikan, membersihkan, qari'aha, bagi siapa yang membacanya, tentu membacanya itu dengan tadabbur, penghayatan, perenungan, akan membersihkan pembacanya dari kesyirikan. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, ya, yaitu membacanya dengan tadabbur, maka dia akan mendapatkan keikhlasan, ikhlas ilmu dan ikhlas i'tiqad, ya, ikhlas ilmu dan juga ikhlas i'tiqad, karena kandungan dari surah Al-Ikhlas tidak lain tidak bukan kecuali hanya membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kata para ulama, siapa saja yang mentadabburi sifat-sifat Allah yang terkandung di surah Al-Ikhlas, maka dia akan mendapatkan ilmu, ya, maka dia akan mendapatkan keikhlasan pada ilmu dan i'tiqad, pada ilmu dan keyakinan. Siapa yang mentadaburinya, dia akan terbebas dari kesyirikan pada ilmu dan i'tiqad. Apa maksudnya pada ilmu dan i'tiqad? Ya, karena kalau seseorang dia syirik dalam ilmu dan i'tiqad, yaitu dia tidak akan mentauhidkan Allah dalam bab asma wa sifat. Yang inilah topik surah Al-Ikhlas. Pada bab asma wa sifat itu syirik pada ilmu dan i'tiqad. Adapun ikhlas pada ilmu dan i'tiqad, dia akan mentauhidkan Allah dalam bab asma wa sifat. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, ya, mengenai hal ini. Nah, kemudian wa qauluh, ya, jadi bisa dipahami ya, wa li anha tukhallisu qari'aha minasyirki, karena surah Al-Ikhlas akan membersihkan orang yang membacanya dari kesyirikan. Syirik apa? Syirik ilmu dan i'tiqad. Apa yang dimaksud dengan syirik ilmu dan i'tiqad? Tidak mengesakan Allah dalam tauhid asma wa sifat. Ini yang perlu dipahami, ya. Jadi jangan salah paham. Karena para ulama juga menamakan surah Al-Kafirun surah Al-Ikhlas. Kalau surah Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad, siapa yang membacanya, mentadabburinya, maka Allah akan membersihkan orang yang membacanya tersebut dari kesyirikan pada ilmu dan i'tiqad, yaitu pada masalah tauhid rububiyah, pada tauhid asma wa sifat. Kemudian surah Al-Ikhlas yang lainnya yang dinamakan oleh para ulama, yaitu surah Al-Kafirun, siapa yang membacanya mentadabburinya, maka Allah akan membebaskan dia dari kesyirikan. Syirik maksudnya di sini syirik apa? Tauhid amal, yaitu syirik amal yaitu tauhid uluhiyah. Ya, uluhiyah. Jadi para ulama juga menamakan, ya, Al-Kafirun itu sebagai Al-Ikhlas. Ya, suratain. Itu suratain mengenai Al-Ikhlas, itu ada suratain. Ada dua surat kata para ulama. Nah, jadi di sini ya perlu dipahami ya. Jadi kalau membaca mentadabburi surah Al-Ikhlas, dia akan terlepas diri dari kesyirikan. Maksudnya syirik apa? Jangan salah paham. Oh, siapa yang mentadabburi Al-Ikhlas dia akan terbebas dari kesyirikan. Syirik apa? Itu pada syirik asma wa sifat. Ini para ulama sering mengibaratkannya dengan al-i'tiqad wal ilmu. Nanti kalau antum baca buku-buku akidah lanjutan akan disebutkan oleh para ulama, syirik di sini adalah fil ilmi wal i'tiqad. Apa yang dimaksud dengan syirik pada ilmu dan i'tiqad? Bikaunihi la yuhaidullaha fil asma'i wa sifat. Yaitu dia tidak mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Ya, sedangkan yang membacanya mentadaburi, maka dia akan dapatkan keikhlasan dalam ilmu dan i'tiqad. Apa maksudnya ikhlas? Murni pada ilmu dan i'tiqad, yaitu bikaunihi yuwahidullaha fil asma'i wa sifat. Dia akan mentauhidkan Allah dalam asma' wa sifat. Ini surat Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad. Kalau Al-Ikhlas yang kedua tadi apa? Al-Kafirun. Maka siapa yang mentadaburinya, siapa yang membacanya, merenunginya dengan perenungan yang benar, maka Allah akan membebaskan dia dari kesyirikan. Syirik apa di sini? Syirik amal. Ya, syirik amal. Kalau Al-Ikhlas, Allah akan bebaskan dia dari syirik apa? Ilmu wal i'tiqad. Ini perlu dipahami ya, karena surah Ikhlas itu kata para ulama ada suratain, ada dua surat. Ya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menyimpulkan hal ini dari pemaparan para ulama di kitab-kitab lanjutan. Beliau cuman cukupkan begitu saja. Ya. Kalau kita enggak paham, wali annaha tukhallisu qari'aha minasyirki. Wah, dari syirik, syirik yang mana dulu? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama demikian. Nah. Qala wa qauluhu allati ta'dilu sulusal Qur'an. Ya, Al-Ikhlas yang setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maksudnya apa? Aitu sawihi, yaitu yang sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Tapi sama dengan sepertiga Al-Qur'an itu pada jenis apa? Pada apa? Pada masalah pahala dan nilai. Pada pahala sawab dan nilai. Bukan pada masalah ajza jus-jusnya. Antum malas ngatamin Qur'an, udahlah baca Al-Fatihah, baca qul huwa aja sekian kali. Kata. Bukan yang demikian maknanya ya. Maknanya itu adalah bukan yang demikian. Ya, nanti akan kita terangkan lagi. Karena sebagian asyairah juga keliru dalam masalah ini. Wadzalika li'anna ma'ani al-Qur'ani salah satu anwa'in. Yang demikian itu karena makna-makna, kandungan-kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu ya, terbagi menjadi tiga, tauhid, wa qasas, wa ahkam. Terbagi menjadi tiga. Ya, kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi tiga, yaitu tauhidun, tauhid, qasas, kisah-kisah, ahkamun, dan juga hukum-hukum. Ya, kandungan Al-Quran itu aja. Ya. Nah, ini para ulama yang lainnya, semisal Syekh Abdul Abbas Ibn Syuraij, salah satu dari pemuka madhab Syafi'i, tokoh dari pemuka kalangan madhab Syafi'i, beliau menyatakan Al-Quran itu isinya itu cuma tiga, yaitu imma khabar anillah wa sifatihi, yaitu apakah itu berupa kabar tentang Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, ya, imma khabarun anil awalin, atau bisa jadi khabar tentang orang-orang yang terdahulu, kisah-kisah untuk dijadikan pelajaran. Yang ketiga, wa imma ahkamun, atau bisa jadi yang isi Al-Quran itu cuma hukum-hukum, tata cara nikah, cerai, tata cara pembagian waris, berhutang, sholat, dan seterusnya. Ya, perintah, larangan, ini semuanya. Ini ahkam namanya, hukum-hukum. Ya, adapun para ulama yang lainnya, ya, semisal diterangkan oleh Al-Imam Az-Zarkashi, ya, di kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran, ya, atau para ulama yang lainnya di kitab-kitab akidah, semisal di kitab Talbis, ya, Talbis Al-Jahmiyah, Bayan Talbis Al-Jahmiyah, ya, Bayan Talbis Al-Jahmiyah, para ulama menerangkan isi Al-Quran itu munqasimun ila salasati aqsam, terbagi menjadi tiga juga. Ahkam, hukum-hukum, larangan, perintah, kemudian wa aqaid, ya, aqaidu yaitu akidah, keyakinan, wa wa'dun wa wa'id, janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Janji beramal saleh masuk surga, ancaman beramal maksiat kufur masuk neraka. Itu aja. Nah. Baik, jadi kandungan Al-Qur'an ini aja tiga, ya. Atau para ulama yang lain cuma nyebut cuma dua, khabar, insya, itu aja. Nah, ini kalau antum belajar balaghah ngerti itu nanti, ya. Ya, baik. Wa hadhihi suratu fiha sifatur rahman. Ya, dan surat ini, di dalam surat ini terdapat sifat Allah yang Maha Rahman. Sifat Allah yang Maha Rahman. Di surat ini. Fahiyya fit tauhidi wahdah. Karena dalam surat ini terkandung cuma tauhid saja. Tidak ada hukum-hukum, tidak ada kisah-kisah, cuma tauhid saja. Fasarat ta'dilu sulusal Qur'an, maka jadilah dia ya setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, wad dalilu ala da'ala anna hadhihi surah ta'dilu sulusal Qur'an, dalil bahwa surat ini setara dengan sepertiga Al-Qur'an ialah ma rawahu Al-Bukhari, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan, bahwa seseorang pernah mendengar seorang lain yaqra, dia membaca qul huwallahu ahad yuraddiduha, dia sering mengulang-ulanginya dalam salat. Falamma asbaha jaa ila nabi, maka tatkala sudah waktu subuh dia datang kepada nabi. Yang mendengar, bukan yang mengulang-ulang al-ikhlas, yang mendengar. Fadzakaralah, maka mulailah orang ini menceritakan kepada Nabi SAW zalik hal tersebut. Wa kana ar-rajula yataqalluha, dan seolah-olah orang ini menganggap remeh. Ya, faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu sulusal Qur'an. Demi Allah yang nafsi, yang jiwaku, biadih, berada dalam genggaman tangannya, innaha sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu la ta'dilu sulus Al-Quran. Itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya, qala al-imam Ibnu Qayyim, wala hadithu biqauniha ta'dilu sulus Al-Quran, takadu tablughu ma ballaghat tawaturi. Ya, dan hadis-hadis ya terkait tentang Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran, ya itu takadu tabluq, itu hampir mencapai ya derajat mutawatir. Ya ada kisah yang lainnya yang disebutkan dalam hadis yang sahih, diceritakan bahwasanya dulu masjid Quba punya imam. Masjid Quba yang berada di Madinah, ya Masjid Quba yang sudah ada sejak masa Nabi, ya yang kata Nabi SAW, man tawadda fi baiti, siapa yang berwuduk di rumahnya, wa ata ila masjid Quba, dan dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi, dia salat di masjid tersebut, maka dia seperti mendapatkan pahala umrah. Ya, dia seperti mendapatkan pahala umrah. Masjid Quba, masjid di Madinah. Disebutkan dalam riwayat, kana rajulun min al-ansar ya ummuhum fi masjid Quba. Ada seseorang dari kalangan Ansar Madinah mengimami kaumnya di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bihi iftataha qul huwallahu ahad. Ya, dan orang ini, imam ini, setiap kali membuka surat setelah membaca Al-Fatihah, sebelum membaca surat yang lainnya, dia selalu memulai dengan surah Al-Fatihah. Selalu membaca qul huwallahu ahad. Akhirnya kaumnya ini bingung, ini apa nih? Kok qul huwallahu ahad tersebut? Qul huwallahu ahad mulu ya. Akhirnya kaumnya protes, ya, makmumnya, kok kenapa imam? Ada apa nih? Ya, kata imamnya, memangnya kenapa? Kamu gak suka? Iya, jangan, langsung aja surat. Ya, tapi kata imam ini, ma'ana bitarikiha in ahbabtum a'umakum bidhari fa'altu. Ya, kata orang ini, ma'ana bitarikiha, saya gak bakal ninggalinnya, saya gak bakal itu apa meninggalkan tadi amalan tadi, memulai surah dengan Al-Fatihah. Ya, kata orang ini, in ahbabtum, kalau kalian suka an a'umakum bidzalik fa'altu, kalau kalian suka saya mengimami kalian dengan tata cara salat saya tadi, saya akan lakukan. Wa in karihtum taraktukum, tapi kalau kalian enggak suka, ya udah saya enggak mau jadi imam lagi, saya akan tinggalin kalian. Kata perawi dalam hadis ini, wa kanu yarawna annahu min afdalihim, tetapi para makmum jamaah menganggap imam ini adalah yang paling afdal di antara mereka. Gimana? Ini udah imamnya yang paling afdal, yang lain bacaannya mungkin biasa-biasa aja, ini yang paling bagus. Ya, wa karihu ayyaumahum ghairuh, dan mereka enggak suka ada orang lain selain imam ini yang mengimami mereka. Tapi sekalinya ada, aneh ini. Setiap selesai Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Rakaat kedua selesai Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, baru nyambung surah lain. Akhirnya mereka datang kepada Nabi, ngabarin. Ya, Nabi enggak mau menghukumi, tanya dulu. Ya. Ya fulan, ma yamnauka an taf'al ma ya'muruka bihi ashabuk. Pulang, kok apa yang mencegahmu untuk nggak mau melaksanakan ya apa yang diperintahkan teman-temanmu ini, ya kaummu ini? Ya, ma yahmilu ka'ala nuzumi hadhihi surah fi kulli raka'atin. Apa yang membawamu untuk terus membaca surah Al-Fatihah ini, surah apa? Al-Ikhlas ini di setiap rakaat. Faqala inni uhibbuha. Nah, orang ini mengatakan, "Tuh, saya suka sama Al-Ikhlas." Qala faqala, maka Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas itu akan memasukkanmu ke surga. Masyaallah. Pak Ahmad, Imam Rohatib, Pak Ahmad. Antum Imam Rohatib, siapa lagi Imam Rohatib? Mas Panji Imam Rohatib juga. Kalau kita pendek aja tapi kan. Ibnu Imam belum. Oh, imam rumah tangga juga belum ya. Jadi imam rumah tangga dulu ya. Saya barakallahu fiik. Nah itu ya, keutamaan surah Al-Ikhlas. Banyak lagi. Ya. Kemudian jadi berdasarkan hal ini, ya, inilah nilainya ya. Nilai dari Al-Ikhlas. Ya. Nilai dari Al-Ikhlas yang setara dengan apa? Sepertiga Al-Qur'an. Ya, sepertiga Al-Qur'an. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini penting ini. Nah, mulai saya bahas sedikit ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami hadis tadi, keutamaan al-ikhlas tadi itu pada keutamaan pahala bacaan dan keutamaan kandungan nilai dari al-ikhlas di atas surat yang lainnya. Asy'ariyah dan yang lainnya dari kalangan mubtadi'ah menolak hal ini. Kenapa demikian? Ini karena dibangun di atas kaidah mereka. Dibangun di atas kaidah mereka bahwasanya Al-Qur'an itu tidak la yatafadul, tidak ada keunggulan. Al-Qur'an kan kalamullah, semuanya sama. Ya, jadi sama semuanya. Kalau Al-Sunnah tidak, nilainya beda. Firman Allah tabbat yada abi lahabi watab. Ya, Allah mengisahkan tentang Fir'aun. Allah mengisahkan tentang perkataan iblis, tentang perkataan ya, orang-orang musyrikin Quraisy, tentang perkataan orang kafir Nabi Nuh. Ya, Allah Ta'ala mengutip ucapan Fir'aun. Ya, ma ba'al qurunil ula. Allah mengutip ucapan Fir'aun. Allah mengutip ucapan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Allah mengutip ucapan orang-orang musyrikin Quraisy, itu tentu beda dengan firman Allah Ta'ala sendiri. Walaupun kandungan nilainya, kandungan pahalanya sama. Antum membaca, ya. Faqala ana rabbukumul a'la. Itu antum mengutip Al-Qur'an yang aslinya adalah kutipan dari ucapan siapa? Fir'aun. Pahala? Pahala enggak? Pahala. Tapi antum pahalanya beda ketika antum membaca qul huwallahu ahad. Allahus samad. Beda. Beda. Nah, terus kandungannya sama enggak antum membaca faqala ana rabbukumul a'la, ucapan Firaun, dan dia berkata sayalah rabb yang tertinggi. Ya. Beda enggak dengan ucapan kandungannya nilainya dengan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad? Sama enggak nilainya? Nilainya. Nilainya bukan pahalanya, nilainya. Kimahnya beda. Ya. Beda. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka ta'dilu sulus Al-Qur'an itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an, maka hadis ini menunjukkan bahwa ya, al-ikhlas memiliki keutamaan dibandingkan dengan surah yang lainnya. Dibandingkan dengan surat yang lainnya. Karena di al-ikhlas terdapat sifat-sifat Allah. Pengkabaran tentang sifat-sifat Allah tidak ada yang lainnya. Nah, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia afdal daripada surah yang lain. Dan Al-Quran ba'duhu afdal min ba'din. Al-Quran ada sebagian yang lebih afdal daripada yang lain. Sebagaimana ayat kursi adalah ayat yang paling a'zam, ayat yang paling afdal dibanding dengan ayat yang lain. Karena di situ terkandung nama dan sifat Allah. Al-Fatihah afdal dibanding surah yang lain. Ya. Nah, oleh karena itulah ya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengutamaan ya, sifat-sifat Allah itu juga beda dengan sifat-sifat yang lain. Nama-nama Allah tentu beda dengan nama-nama yang lain. Ya. Kalamullah, Al-Qur'an dan kalamullah, sifat Allah tentu beda dengan yang lain. Sifatullah ya, mengenai sifat Allah itu beda dengan yang lain. Semisal Nabi sallallahu bersabda, "A'udzu biridaka min sakhatik." Ya Allah, a'udzu biridaka. Ya Allah, aku berlindung ke dengan keridaan-Mu. Min sakhatika, dari kemurkaan-Mu. Ya, dari kemurkaan-Mu. Maka di sini terkandung sifat apa? Allah punya sifat memurkai. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati," kata Nabi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, sifat rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwasanya sebagian sifat Allah itu lebih unggul daripada sebagian yang lain. Ya. Nah, ada pun asy'ariyah enggak? Ada pun asy'ariyah tidak. Karena mereka berkeyakinan bahwa kalamullah itu tanpa huruf dan tanpa suara. Semuanya azali, qadimun. Semuanya amrun wahid, semuanya satu aja. Ya. Kulluhu nahyun wahid, kulluhu khabar wahid, amrun wahid, semua itu kalau ada perintah, perintahnya satu, khabar, khabar satu, larangan, larangannya itu satu, semuanya itu darudul jauh. Asya, maka mereka mengatakan ta'dilu sulusul Qur'an fisawabi faqat. Pada masalah pahala saja. Al-ikhlas sepertiga kandungan Al-Qur'an itu pada pahalanya. Kandungan nilainya oh enggak, beda. Karena kalau mereka bedakan, mereka akan terjerumus ke dalam kaidah mereka sendiri. Ya, kaidah mereka sendiri terkait hal ini. Nah, ya, karena mereka mengatakan demikian. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kalamullah ba'duhu afdal min ba'din. Kalamullah sebagiannya lebih unggul daripada sebagian yang lain. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi yang dibicarakan. Dari sisi yang dibicarakan. Kalamullah dari sisi topiknya, yang dibicarakan apa? Kalau antum misalkan antum mengatakan ya, berbicara tentang ilmu. Ya. Tapi suatu waktu antum berbicara tentang hal yang sia-sia. Maka ketika antum berbicara tentang ilmu, itu afdol daripada pembicaraan antum yang sia-sia dan penuh kedustaan. Begitu kan? Nah, ya. Nah begitu juga, tatkala Allah berfirman tentang dirinya yang mulia, tentang keesaannya pada nama dan sifatnya, itu lebih mulia dibandingkan dengan firman Allah yang mengisahkan, yang mengutip ucapan dari Abu Lahab, tabat syada Abi Lahab wa tab. Ya, padahal itu surat sebelum Al-Ikhlas. Ya, Al-Lahab dan seterusnya. Baik, nanti di buku-buku lanjutan kita berpanjang lebar mengenai hal ini insyaallah taala. Qala, mana sekarang? Haitsu yaqul, yaitu ketika Allah taala, Allah jalla sya'nuh berfirman qul. Katakanlah ya Muhammad. Katakanlah qul, katakanlah ya Muhammad, wa fi hadza dalilun ala anna al-Qur'ana kalamullah. Ya, maka dalam ayat ini adalah dalil bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan kaum Mu'tazilah kebingungan mentafsirkan ayat-ayat yang semisal dengan ini. Wa qala rabbukum Waqal yaqul yaqulu ya qul, katakanlah, mereka bingung. Ya, if law kana kalama Muhammadin aw ghairihi lam yaqul qul Allahu ahad. Lam yaqul qul. Karena kalau Al-Qur'an itu adalah ucapannya Nabi Muhammad atau ucapan yang lainnya, tentulah Allah tidak akan berfirman qul, katakanlah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka apa yang aku firmankan. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah, ya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan yang namanya kalamullah ini adalah sifat Allah. Yang sifat Allah itu bukan makhluk. Ya, itu bukan makhluk. Dan kalamullah, firman Allah itu yang didengar apa namanya? Yang didengar dengan suara dan dengan huruf. Adapun kalangan Asy'ariyah meyakini, Asy'ariyah menyelisih Mu'tazilah. Kata Asy'ariyah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Naam, tapi Asy'ariyah berbeda dengan Ahlussunnah. Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an kalamullah bila sautin wala harfin, tanpa huruf dan suara. Jadi apa yang mereka lafadzkan qul huwallahu ahad, maka yang terlafadzkan tadi itu makhluk. Saya tulis pakai di papan tulis, pakai spidol. Qul huwallahu ahad. Maka al-maktub yang tertulis itu makhluk. Qul huwallahu ahad. Antum dengar? Kata Syairah, yang saya dengar itu makhluk. Tapi Al-Quran kalamullah. Tapi yang dilafadzkan makhluk. Nah, ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sama ngerinya dengan kaum Mu'tazilah. Ini kaum lafziyun. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan asyarru, lebih jelek lagi. Ya. Allah taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Wa in ahadun minal musyrikin, apabila salah seorang dari kalangan kaum musyrikin istajaraka, minta suaka, perlindungan kepada engkau, kepada kalian wahai muslimin, fa'ajirhu, maka berilah dia perlindungan. Beliau beri perlindungan, kasih tempat tinggal di negeri kaum muslimin supaya dia dapat hidayah. Hatta yasma'a kalam Allah. Allah Ta'ala berfirman surat Taubah. Hatta yasma'a kalam Allah. Hingga nanti dia mendengar firman Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mimman yasma', dari mana dia dengar? Melainkan didengar, dia dengarnya kalam Allah dari mana? Dari bacaan kaum muslimin, dari dakwah kaum muslimin, dari tilawatul Quran kaum muslimin. Nah, ini dengar kalam Allah. Berarti didengar. Ya, bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fi. Nah, ini nanti di buku-buku lanjutan lagi. Baik. Allahu Ahad. Berikutnya mengenai masalah Allahu Ahad. Ya, Allahu Ahad. Allah yang Maha Esa. Ai wahidun la nadhira wala wazira. Apa maknanya ahad? Ya. Ahad ini ya adalah wahidun la nadhira, yaitu satu yang la nadhira, yang tidak ada yang setara, yang tidak ada yang sepadan, wala wazira, dan tidak ada yang membantu. Tidak ada yang membantunya. Nah, ini makna ahad. Ya. Maka di dalam kandungan qul huwallahu ahad ini terkandung semua jenis tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma, asma wa sifat. Nah, ini dalam kandungan Allahu ahad. Nah, ahad itu ya. Bilal bin Abi Rabah disiksa oleh tuannya, ya. Siapa nama tuannya? Muawiyah, Umayyah bin Khalaf, ya, Umayyah bin Khalaf. Ya, abangnya atau adiknya Ubay bin Khalaf, musyrikin Quraisy. Ya, tuannya ini Umayyah bin Khalaf marah kepada Bilal karena telah beriman kepada Allah, dipaksa. Dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Ya, maka Bilal mengatakan ahad, ahad. Allah yang ahad. Lah, maksudnya apa? Wahidun la nadhira. Allah yang satu yang tidak ada sepadan, yang tidak ada padanan, tidak ada yang serupa dengan Tuhan-tuhan kalian. Ya, wala wazira, yang tidak ada pembantunya. Wala masila, tidak ada yang serupa dengannya. Wala syarika lahu, tidak ada yang sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Nah, ini makna dari ahad. Ya, barakallahu fiik. Nah. Kemudian Allahus Samad. Allahus Samad. Nah, ini perhatikan ya. Ini yang bagi belajar, teman-teman yang belajar bahasa Arab, sudah belajar nahwu belum? Apa masih durusulullah di sini? Oh, sorop ya, nahwunya belum ya. Syekh Panji, As-Samad, apa irobnya As-Samad? Allahu As-Samad. Nah. Nah. Irobnya Na'at. Syekh Riki? Hah? Khobarnya kau pakai alif lam ma'rifah? Bisa. Bisa. Berarti apa? Yutufidu apa? Kenapa? Hah? Syekh Riki qa'imun, Syekh Panji qa'ifun misalkan, ya. Syekh Riki baqiyun, Syekh Panji qa'ifun. Itu nakirah kalau khobar. Kenapa pakai ma'rifah? As-Samad. Nah, ini ya, baik. Pak Ahmad, saya lupa ada Pak Ahmad di sini. Guru ajrubiyah ini paham. Ya, masya Allah. Ada Pak Ahmad, lupa saya di sini. Ya, nah, ini ya catatan. Kenapa boleh As-Samad itu pakai ma'rifah? Ya, kata para ulama ahli bahasa. Ya, innal khobar idza jaa. Ya, sesungguhnya khobar kalau dia datang dalam bentuk ya, mu'arrafan dalam bentuk ma'rifah, maka bil alif wal lam gitu ya, dengan alif dan lam, fa innahu yaqtadi al hasr, maka dia menunjukkan kepada makna al hasr, pembatasan. Jadi dibatasi. Allah lah As-Samad, enggak ada yang lain. Allah lah As-Samad. Allah aja As-Samad, enggak ada yang lain. Ya. As-Samad kalau di buku apa, di Quran terjemah apa? Tempat bergantung. Nah, kalau itu mungkin bisa salah satu jenis tafsir itu. Karena tafsir As-Samad ya itu ada empat, sebagaimana diterangkan oleh Ibn Jauzi di kitab beliau Zadul Masir. Ya, yang pertama Sayyid, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kata beliau, ya, As-Samad ay As-Sayyid, itu yang pemimpin, alladzi kamula fi su'dadihi wa syarafihi, yang sempurna fi su'dadihi, pada kepemimpinannya, wa syarafihi, dan kemuliaannya. Ini makna yang pertama, yaitu As-Sayyid. Ya. Tuan. Hah? Tuan apa? Kenapa, Pak? As-Sayyid maknanya Tuan. As-Sayyid alladzi kamula fi su'dadihi, fi su'dadihi wa syarafihi wa 'azamatihi, yaitu As-Sayyid adalah yang sang maha pemimpin yang sempurna pada su'dadihi, kepemimpinannya, wa syarafihi, kemuliaannya, wa 'azamatihi, dan keagungannya. Ya. Su'dadihi, kepemimpinan. Ya. Atau dikatakan oleh para ulama yang lain, alladzi yusman ilaihi fil hawaij, yang seluruh makhluk yang dipimpin oleh Allah itu semuanya apa namanya bergantung kepada Allah pada seluruh kebutuhannya. Wa fihi jami'u sifatil kamali, maka dalam kalimat As-Samad terdapat seluruh sifat-sifat sempurna. Walladzi tasmudu ilaihi al-khalaiqu, yang al-khalaiq, yang para makhluk-makhluk, tasmudu ilaih, akan bergantung kepadanya. Wa taqsiduhu fi jami'i hajatiha, yang mereka semua akan taqsiduhu, akan menuju, meminta kepadanya, fi jami'i hajatiha, pada seluruh kebutuhan mereka, wa muhimmatiha, ya, atau mahammatiha, boleh dua itu ya, dan pada segala perkara yang penting bagi mereka, ya, urusan-urusan yang urgen bagi mereka. Ya, ini makna yang keberapa? Yang pertama disebutin oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan rupanya beliau merujukkan yang ini aja, makna As-Samad. Makna As-Samad yang lain, ya, As-Samad yang lain yaitu yang dijelaskan di ayat setelahnya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Apa itu As-Samad? Yaitu yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Catat lagi makna ketiga dari As-Samad. Annahu da'imun, yaitu yang da'im. Yang da'im maksudnya yang maha langgeng, maha yang maha langgeng, ya, yang maha selalu ada. Nah, itu. Ya, makna yang keempat dari As-Samad. Mana yang berapa sekarang? Empat. Ya, yang pertama Sayyid. Yang kedua? Mana? Makna yang ketiga? Da'im. Makna yang keempat? Al-Baqi ba'da fana'il khalqin, yaitu Al-Baqi yang maha kekal setelah para makhluk fana, hilang, mati, sirna. Nah, itu makna As-Samad. Nah, dijelaskan oleh para ulama yang lain, termasuk dikutip oleh Ibnu Katsir di kitab tafsirnya, Tafsir Qur'anul Azim, ya, bahwasanya makna As-Samad ialah yang huwa alladzi la jawfa lahu, ya, yaitu yang zat yang maha tidak memiliki rongga. Maksudnya apa yang tidak memiliki rongga? Yang dia la yaqulu la yashrab, yang dia tidak makan, tidak minum. Ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya, secara mauquf, dan juga ada lafaz yang lain secara marfu. Ya, walaupun yang sahih itu mauquf, ya, itu pernyataan Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini maknanya sama. Ya. Dia maknanya ini sama. Lam yalid wa lam yulad, ai laisa lahu waladun wala walidun, yaitu Allah tidak memiliki walad, anak, wala walidun, tapi tidak juga memiliki ortu, orang tua. Wa fihi ar-raddu 'ala an-nasara, maka dalam ayat ini terdapat bantahan dari kaum Nasara, ya, yang mereka mengatakan Allah punya anak, yaitu Isa. wa musyrikil Arab, dan juga kalangan musyrikin Arab. Alladzina sabu lillahi alwalada, yang mereka menisbatkan anak pada Allah, yang mereka mengatakan al malaikah banatu ba'd, malaikat adalah putri-putrinya Allah. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Nah ini bantahan. Ya, bantahan ini. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad ditafsirkan oleh para ulama tadi itu juga. La jawfalah. Tidak ada rongga. Li'anna al-aqla wa syarab yahtaju ila jawfin yamurru fihi, kata para ulama. Dan juga karena wiladah melahirkan, ya, tahtaj ila an takhruj min jawfin. Karena kalau melahirkan itu butuh suatu tempat rongga yang akan keluar, mengeluarkan anak gitu ya. Nah itu na'udzubillah min dzalik. Ya. Subhanallahi amma yaqulun. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah siapapun kufu yang serupa sekufu. Ai laisa lahu mukafiun wala mumatsirun wala nadhirun. Ini maknanya sama. Itu tidak ada yang mukafi, yang sekufu. Sekufu sudah jadi bahasa kita belum? Udah ya. Wala mumatsirun, tidak ada yang serupa, semisal. Wala nadhirun, tidak ada yang sepadan. Ya. Baik. Wasyahid min hadhihi surati, ya, poin dari surat ini, poinnya kenapa diangkat surat ini untuk mengangkat tema bahwa menjamak penafian dan penetapan pada sifat-sifat Allah dibahas surat ini. Poinnya apa? Syahidnya apa? Annaha tadammanat wa jama'at bainan nafi wal isbat. Bahwa surah Al-Ikhlas ini tadammanat, mengandung, wa jama'at, dan juga memadukan bainan nafi wal isbat, antara penetapan dan penafian, antara penafian dan penetapan. Fa qawluhu, maka firman Allah Ta'ala, Allahu ahad, ya Allah yang Maha Esa, ya Allahu samad, itu adalah isbatun, itu adalah penetapan. Dan firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu adalah nafyun nasyun. Itu adalah nafyun. Nah, di bawah di sini. Ya. Baik. Pembahasan berikutnya. Ya. Isiin kopi ya, sayang belum enggak diminum. Qalu, kopi dulu. Kopas, kopi panas ini. Masih mendidih ya tadi ya? Oh iya, dibuka deh. Ya. Qala Syekhul Islam, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabih. Dan apa yang Allah sifati tentang dirinya fi a'dhami ayatin, di ayat yang paling ayat yang paling agung di Al-Qur'an, di kitabnya. Haitsu yaqul, ketika Allah Ta'ala berfirman di surah ini ya, ayat kursi ya. Ya, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Maafis samawati wa maafil ard. Ini ya, ketipannya begitu ya. Man zalladhi yashfa'indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ini sudah tidak diteruskan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, adapun makna-maknanya nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Apa maksudnya di sini? Ai la yukrisuhu wa la yuskiluhu. Ya, maknanya di sini apa? Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Sangat besar, luas kursinya, meliputi langit-langit dan bumi. Wa la ya'udhu hifdhuhuma. Apa maknanya wa la ya'udhu hifdhuhuma? Ai la yukrisuhu, tidak membebani Allah hifdhuhuma untuk menjaga keduanya. menjaga langit dan bumi. Wala yuskiluhu, tidak memberatkannya pula, tidak memberatkan Allah. Wahuwal aliyul azim, ya, dan Allah maha alim, maha tinggi dan maha agung. Kata Ibnu Taimiyah, makna ayat kursi nanti dijelaskan, ya. Walihada kana man qara hadhihi al-ayah fi lailatin lam yazal alayhi min Allahi hafidun wala yaqrubuhu syaitanun hatta yusbiha. Oleh karena itu, siapa saja yang membaca ayat ini fi lailatin, di suatu malam, lam yazal alayhi min Allahi hafidun, maka senantiasa Allah akan menjaganya. Maka Allah akan senantiasa menjaganya. Wala yaqrubuhu syaitanun, dan setan tidak akan mendekati dia, hatta yusbiha, sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Nah, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Ini jam berapa ini? Cukup? Ya, pasin deh ya. Penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, beliau menyatakan, wa ma wasafa bihi nafsahu fi adami ayatin fi kitabih, ya, dan apa yang Allah sifati pada ayat yang paling mulia di Al-Qur'an, aida khala fi al-jumlatis sabiqah, yaitu yang termasuk pada pembahasan sebelumnya. Ma wasafallahu bihi nafsah al-karimah, yaitu apa yang Allah sifati pada dirinya yang maha mulia. Itu fi a'zami ayatin, yaitu pada sebuah ayat yang paling mulia. Pada sebuah ayat yang paling mulia. Ya, ini ada hadis surat Muslim, bahkan Nabi SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, kata Nabi, ayu ayatin fi kitabillahi a'zamu wahim, ya, wahai Ubay, apa ayat yang paling mulia di sisi Allah, yang paling agung? Ya, beliau enggak mau jawab, ya, tawaddu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi faraddadaha miraran, maka Nabi sampai mengulanginya berkali-kali. Apa ayat yang paling mulia? Maka Ubay berkata, ayatul kursi. Maka Ubay menjawab, ayat kursi. Ya, maka Nabi SAW, ya, meletakkan tangan beliau di atas bahu si Ubay radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, liyah nikah hadal ilmu abal mundir. Nah. Ya, nanti ada dibawakan hadisnya oleh Syekh di sini, ya. Ya, Nabi SAW mengatakan, semoga Allah, ya, memancar ilmu itu dipancarkan oleh engkau, ya, ilmu, semoga Allah mendalamkan ilmu atas engkau wahai Abul Munzir. Itu kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Nah, wal ayah bil lughah, ayat secara bahasa adalah al-alamah, yaitu tanda. Al-alamatu yaitu tanda. Wal muradu biha huna, yang dimaksud ayat di sini, qaifatun min kalimatil Qur'an mutamayyizatun an ghairiha bifasilatin. Yang dimaksud dengan ayat di sini adalah sekumpulan dari kalimat-kalimat Al-Qur'an. Sekumpulan dari kata-kata Al-Qur'an yang berbeda dari selainnya, bifasilatin, dengan sebuah pembeda. Ayat 256, 257, ayat 1, ayat 2 ini dibedakan. Waktu sama hadil ayat itu allati auradaha huna ayatul kursi di dzikril kursi fiha. Dan ayat yang di sini yang dibawakan oleh beliau di sini itu dinamakan dengan ayat kursi karena di situ terdapat penyebutan kursi di ayat tersebut. Ya. Kursi itu di bawah arsy. Ya. Di bawah arsy adalah air. Di bawahnya itu adalah kursi. Dan kursi di atas langit ketujuh. Ya, langit ketujuh tentu di atas langit keenam dan seterusnya. Sampai langit pertama. Langit pertama inilah yang ada di atas kita, yang kita lihat. Kemudian wa dalilu ala annaha a'zamu ayatin fil Qur'an ma sabata fi hadis sahih alladhi rawahu Muslimun. Ya, dalil ala annaha a'zamu ayatin, bahwa ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung di Al-Qur'an, itu yang telah sabit, sabata, yang telah sahih dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ubay ibn Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ayu fi ayatin fi kitabillahi a'zam. Nabi bertanya kepada beliau, ayat apa yang paling agung di Al-Qur'an? Qala Allahu wa rasuluhu alam. Faraddadaha mirarat. Dia mengatakan Allah yang Rasul yang paling tahu. Maka Nabi mengulanginya berkali-kali. Tsumma qala Ubay, kemudian Ubay menyatakan ayatul kursi. Ya, maka Nabi menjawab, liyahinaka al-ilmu abal munzir. Ya, semoga Allah mendalamkan ilmu kepada engkau wahai Abu Munzir. Wa sababu kauniha a'zamu ayatin limashtamalat alaihi min isbati asma'illahi wa sifatihi wa tanzihi amma la yaliqu bih. Nah, sebab kenapa ayat kursi itu ayat yang paling mulia, karena kandungan yang terdapat di ayat kursi tersebut berupa isbat penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa tanzihi dan pensuciannya, amma la yaliqu bih, dari segala hal yang tidak layak baginya. Ya, wa qauluhu ta'ala Allahu la ilaha illahu, Allah yang tiada ilah baginya. Apa maknanya? Ai la ma'budu bihaqqin illahu. Itu yang tidak ada ma'bud. Ma'bud itu adalah isim maf'ul dari abada ya'budu, ma'bud, yang diibadahi. Kenapa yang diibadahi? Karena dia adalah muradif atau sinonim atau persamaan kata dari fi'il asal kata ilah, alaham, aliha ya'lahu, yang ibadah juga, ma'lum, bihaqqin, dengan hak illahu. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Ini kalimat bihaqqin, ini sering ya, di kita jumpai di buku-buku, kitab-kitab ulama ahli sunnati wal jamaah, mengenai makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, punya pandangan tersendiri, dan ini pendapat yang jayid, pendapat bagus dari beliau, mengenai makna la ilaha illallah, itu bagusnya tidak pakai huruf jar ba. Langsung saja, apa makna la ilaha illallah? La ma'budah haqqun. Haqqun itu sebagai khobar dari la. Khobar dari la. La nafiyah jinsiyah. Ma'budah isim la. Haqqun. Kalau pakai ba nanti butuh takdir lagi. Ada yang diasumsikan maknanya demikian. La ma'buda, ya. La ma'buda. Nah, itu ada takdir-takdir lagi. Mendingan langsung la ma'buda haqqun. Nah, ini lebih bagus. Ya. Dan saya pun ya dengan segala keterbatasan saya mengikuti pendapat ya Syekh Al-Utsaimin ini. Lebih suka dengan pendapat ini, la ma'buda haqqun tanpa huruf ba. Ya, ini juga dikutip ya sebenarnya oleh para ulama ya. Tapi tidak masyhur, yang masyhur malah pakai huruf ba. Ya, bihaqqin illahu, kecuali dia. Ini juga yang ditafsirkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Ya, di kitab beliau yang beliau tulis bersama dengan guru beliau Jalaluddin Al-Mahalli. Itu namanya apa? Tafsir Jalalain. Nah, Imam Suyuti menafsirkan ini juga, la ma'buda. Ya, la ma'buda bihaqqin. Nah, ini Al-Imam As-Suyuti di tafsir Jalalain, apa makna Allahu la ilaha illahu? Itu tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Ini maknanya. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Ya, nah, nyatanya ada. Ya, nyatanya ada Tuhan yang disembah selain Allah. Nah. Taib. Kemudian wa ma siwahu fa ibadatuhu min abtalil batil. Adapun selainnya, maka peribadatan kepada selain Allah tadi itu adalah salah satu dari bentuk kebatilan yang paling batil. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu, al-hayyu, yang maha hidup, ay ad-daim, yang maha langgeng. Al-Baqi, yang maha kekal. Alladhi lahu kamalul hayati, yang miliknya lah ya, segala kesempurnaan sifat kehidupan. Kalau sifat hidup makhluk diiringi oleh ketiadaan, kemudian diawali oleh ketiadaan, dan ketika dihidup diiringi oleh tidur, ngantuk. Nah ini kan ya, yang mencacati kesempurnaan dari sifat sifat hidup. Ya. Ya, dia tidur. Kalau tidur, ya ini hampir mati. Yang namanya tidur, akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya saudara mati. Oleh karena itu kalau mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma amutu. Wah ya. Bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah dia mematikan kami. Ya, walladzi la sabila lil fana'i ilaih, yang tidak ada jalan untuk fana. Ya, yang tidak ada tidak ada tempat jalan untuk fana sedikit pun dari sifat al-hayy ini. Dari nama Allah al-hayy ini. Al-qayyum ay al-qa'imu bi nafsih, yaitu yang berdiri sendiri, mengurus makhluknya, mengurus dirinya dengan dirinya sendiri, binafsih. Al-muqimu li ghairih. Tapi sudah jam 9 lewat ya. Nanti seandainya sampai Al-Qayyum, nanti kita ulang sedikit dari Allahu la ilaha illa hu. Ya, ini ya, saya tadi ini bihakin kata Syekh Shalih Fauzan, tapi saya sukanya pendapat Syekh Al-Utsaimin tanpa huruf ba. Yaitu la ma'buda haqqun. Langsung aja haqqun jadi khabar la nafiyah lil jinsi tadi. Enggak usah pakai takdir-takdir lagi. Baik, cukup. Ya, nanti insyaallah taala kita lanjutkan lagi di pertemuan mendatang. Bagi yang belum jelas, ya silakan bertanya. Tafadhalu hafidhukumullah.